Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Nurul Jannah, cahayanya surga, masya Allah. Mudah-mudahan akan mengantarkan kita ke surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh bin sepuh, wabil khusus ketua takmir Masjid Nurul Jannah dan segenap jajaran pengurusnya, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema yang sudah diamanahkan kepada kami untuk dibahas adalah mendidik anak di zaman now. Kenapa kok di zaman now? Karena sekarang kita tinggalnya bukan di zaman old. Makanya judulnya mendidik anak di zaman now. Apa ada bedanya mendidik anak di zaman ini dan mendidik anak di zaman dulu? Sebelum kita bahas yang namanya masalah, sebelum dicarikan solusinya, itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Masalahnya apa? Baru kemudian kita carikan solusinya. Saya tanya sama jenengan, anak-anak sekarang itu saat dididik itu banyak masalahnya atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Banyak atau buanyak? Buanyak, buangan. Berarti kan ada masalah. Sebelum kita cari solusinya, kita identifikasi dulu masalahnya di mana. Kayak dokter, sebelum ngasih resep, ngapain dulu? Mendiagnosa. Masa ujuk-ujuk, begitu dokter datang, begitu pasien datang, dokter langsung mengatakan, "Mas, obatnya anu." Loh, belum ditanya kok langsung menyebutkan apa? Obat. Nah, mendidik anak di zaman now ini, sebelum kita bahas apa resepnya, apa solusinya, apa caranya, perlu kita identifikasi dulu masalahnya apa di zaman ini. Apakah zaman now dengan zaman old itu beda? Beda atau tidak? Beda. Wong satunya now, satunya old, ya mesti beda. Tapi bedanya di mana? Ketika kita memahami perbedaan-perbedaan ini, insya Allah kita bisa mencerna saat nanti kita menyampaikan solusinya bagaimana. Satu bedanya. Perbedaan yang pertama. Dulu orang tua kita minim ilmu parenting, tapi maksimal perhatian. Apa perbedaan yang pertama? Kok sepi ya? Apa perbedaan yang pertama? Orang tua kita dulu minim ilmu parenting tapi maksimal perhatian. Kalau di zaman now, kita mungkin sebagian dari kita banyak mengetahui ilmu parenting tapi minim perhatian. Sehingga jenengan jangan kaget, orang tua kita dahulu jarang menghadiri kajian tentang ilmu parenting, apalagi ikut seminar. Tapi anaknya masya Allah jadi rata-rata. Jadi apa? Jadi orang. Oh, berarti dulunya bukan orang gitu. Rata-rata jadi. Karena faktor perhatiannya yang luar biasa. Dulu ketika kita nangis saat masih kecil, apa yang dilakukan orang tua kita? Digendong. Kemudian dihibur, dielus-elus, ditanya, ikut berempati. Kalau di zaman ini anak nangis dikasih apa? HP. Disuruh nonton Ipin Upin, disuruh nonton anu, disuruh nonton itu. Sehingga anak jangan salahkan lebih sayang kepada HP dibandingkan kepada orang tuanya. Ini perbedaan yang pertama. Apa tadi? Orang tua di zaman old minim apa? Ilmu parenting tapi maksimal perhatian. Kalau di zaman ini kebalikan. Yang kedua, perbedaan yang kedua, dulu belum ada gadget. Sekarang hampir semua orang punya gadget. Dulu yang punya HP itu hanya tuan tanah, orang-orang kaya. Jenengan dulu pas SMP, SMA punya HP enggak? Enggak punya. Wong mau telepon saja harus ngantri di mana? Wartel. Itu pun jangan sampai lewat jam. Kok jam sini ini enggak mengalami zaman old ini. Jangan sampai ngelewati jam 6. Kalau jam 6 ke atas itu mahal. Maka kita nunggu ngantri ba'da subuh, bahkan mungkin qobla subuh. Sudah nunggu di depan apa? Wartel. Zaman dulu HP atau gadget itu hampir jarang sekali yang punya. Sekarang anak PAUD loh punya apa? HP. Saya tidak akan bahas efek positifnya, manfaatnya, karena itu sudah banyak dikaji. Biar lebih seimbang kita bahas efek negatifnya. Dengan adanya gadget tersebut, anak-anak sekarang itu lebih suka dengan sesuatu yang serba instan. Gak sabaran nunggu, males berusaha. Pengen makan tinggal buka aplikasi apa? GoFood. Gak mau masak sendiri, gak mau, langsung GoFood. Berarti gak boleh? Iya boleh, tapi masak tiap hari apa? GoFood. Itu mendidik mental nanti. Kalau orang dahulu pengen apa-apa harus pergi dulu ke kebun, ya, ngambil sayur, ya, pengen makan ubi bakar, ya, harus nyabut dulu ke kebun, nyalain api, nunggu sejam dua jam baru bisa menikmati. Sehingga mental orang-orang dulu itu lebih kuat dibandingkan mental orang-orang di zaman ini. Di antara efek juga dari tersebarnya gadget ini, efek negatifnya, anak-anak jadi gampang menyerah, tidak tangguh. Begitu punya masalah dengan teman, langsung pilih jalan pintas, blok. Blok apanya? Nomornya. Begitu ada masalah sama orang lain, langsung unfollow FB-nya. Langsung unfriend, langsung ini. Baru sebulan sekolah, gak cocok, pindah sekolah. Gak cocok lagi, pindah lagi. Gak cocok lagi, pindah lagi. Nanti lama-lama ketika nikah gak cocok, sebulan ganti maning. Sebulan lagi, ganti lagi, ganti lagi. Efek negatif yang lainnya dari tersebarnya gadget ini, anak-anak jadi kurang sosialisasi. Coba perhatikan. Dulu kalau kita naik kendaraan umum, naik kendaraan, ketemu sama orang di samping kita, kita akan apa? Ngobrol. Kalau sekarang langsung begitu mak grek duduk, langsung apa? Buka HP. Langsung buka HP. Seakan-akan di sampingnya itu tidak ada manusia. Yang di sampingnya juga sama. Gak sadar kalau ada orang duduk di sampingnya, karena sama-sama sibuk. Sehingga bisa bayangkan nanti kalau anak-anak ini jadi orang tua, bagaimana nanti anak-anak mereka ketika orang tuanya hampir tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Sudah, ini perbedaan keberapa? Kedua. Perbedaan yang ketiga, akses informasi di zaman ini lebih mudah dibandingkan di zaman dulu. Kalau di zaman dulu, akses informasi itu paling lewat televisi, itu pun satu channel. Dan itu pun adanya di kantor kelurahan. Kalau mau nonton perginya kemana? Kantor kelurahan. Kalau di zaman ini, setiap rumah hampir ada apa? Televisi. Dan sekarang akses berita, akses informasi bukan hanya lewat televisi, malah lebih banyak lewat media sosial. Sekarang malah televisi bikin acara ngambil dari media sosial. Mana yang viral di media sosial, itu yang dibikin acara di televisi. Sehingga akses informasi yang masuk ke dalam diri anak kita gak seperti dulu. Dan nanti kita akan jelaskan solusinya bagaimana. Sehingga anak sekarang disuruh A, akan jawab. Kenapa gini, kenapa gitu. Beda dengan orang tua kita dahulu, nyuruh kita ayo berangkat, langsung berangkat. Karena akses informasi terbatas, hanya dari orang tua kita saja, dan itu pun mudah difilter oleh orang tua kita. Saat ini akses informasi mengalir deras sampai susah untuk difilter. Semuanya masuk ke otak anak kita. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. ada perbedaan pola fikir antara anak-anak zaman now dengan anak-anak zaman old. Apa perbedaannya Ustaz? Kalau orang zaman dahulu itu lebih suka berada di zona nyaman, dalam arti perhatikan, kalau zaman dahulu diterima jadi pegawai negeri, itu sebuah kebanggaan atau tidak? Oh, anakku kabean pegawai. Kenapa? Karena pada zaman dahulu pegawai itu sudah menjadi seakan jaminan apa? Jaminan hidup. Enggak usah susah-susah. Nanti sampai mati pun akan tetap ada apa? Pensiun. Kalau di zaman ini beda anak-anak. Mereka lebih suka untuk sesuatu yang penuh dengan tantangan. Makanya mereka nganeh-nganehi, bikin bisnis ini, bisnis itu. Dia merasa akan lebih eksis ketika dia bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Beda pola pikir. Sudah berapa ini? 4. Siapa yang bisa ngulangi saya kasih hadiah. Gak usah ngeliat catatan. Kok gak ada yang ngacung ini? Oh lagi ngapal nasi. Ya napa-apa. Hadiahnya ada loh. Masa gak ada yang angkat tangan? Ya pak, 1. Dua. Ya. Dalam? Gak urut gak apa-apa. Bagus. 3. Ya. Ada eksesis negatifnya. 4. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Empat. Yang keempat adalah perbedaan. Perbedaan pola pikir. Bagus. Monggo silakan. Mana hadiahnya tadi, Ustaz? Masya Allah. Monggo Pak. Barakallahu fiik. Kita sudah selesai tentang identifikasi, tentang diagnosa. Sekarang kita masuk apa? Solusi. Terus mendidik anak di zaman now itu bagaimana caranya? Kita akan bawakan dalam 4 poin insyaallah. Kalau selesai sebelum Isya yo alhamdulillah. Kalau enggak selesai ya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ba'da Isya. Poin yang pertama. Mendidik anak zaman now itu, poin yang pertama adalah harus menanam pondasi yang kuat. Harus menanam pondasi yang kuat. Apa? Pondasi yang kuat. Kenapa? Karena badai semakin besar. Kalau di zaman dulu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan fase Mekah. Pinten tahun? 13 tahun. Untuk menanamkan pondasi buat masyarakat di zaman itu yang badainya tidak sebesar di zaman ini. Maka kita di zaman ini harus lebih perhatian dengan pondasi tersebut. Anak-anak sekarang itu biasa diistilahkan dengan anak alay. Napa alay? Napa? Alay itu anak layangan. Layangan itu gampang napa? Gampang ke kanan, ke kiri, gampang putus. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit galau. Cuma gara-gara di unfollow. Terus apa? Gak mau makan. Gara-gara nomornya di blok, gak mau minum. Besok-besok gak mau bernafas. Kenapa? Karena pondasinya gak kuat. Pondasi itu apa Ustaz? Yo apalagi kalau bukan akidah. Apalagi kalau bukan keimanan. Apalagi kalau bukan tauhid. Sehingga pelajaran akidah, keimanan, tauhid adalah pelajaran yang tidak pernah lekang sepanjang zaman. Jadi jangan dipikir mendidik anak di zaman now itu harus dengan meninggalkan pelajaran akidah. Keliru, justru itu pondasinya. Sejak kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ngajarin untuk menanamkan akidah. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW membonceng siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Le, kalau kamu mau minta sesuatu mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon bantuan, mohonlah kepada Allah. Anak seumuran 6 tahun, 7 tahun, berarti kelas berapa? 1 SD. Sudah ditanamkan ketergantungan kepada Allah. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan mau bepergian keluar kota 3 hari, 4 hari, pesen jenengan sama anak jenengan. Kalau butuh apa-apa, le, hubungi siapa? Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Boleh enggak kayak gitu? Pesan kayak gitu boleh enggak? Boleh, tapi kan nomor satu apa? Harusnya nomor satu, nak, kamu kalau ada masalah apa-apa, nak, cepat-cepat minta sama Allah. Kalau sekarang kan, Bi, tolong belikan anu. Siap, tunggu nanti kalau Abi gajian. Loh, kenapa enggak kita ajarkan kepada anak-anak kita? Bi, aku pengen ini, Bi. Ayo nak, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Betul, wasilahnya lewat kita. Tapi yang ngasih rezeki, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah sang maha pemberi rezeki, bukan bapaknya. Saya tanya sama jenengan, apa jaminan kalau jenengan dapat gajian di awal bulan langsung bisa memenuhi permintaan anak? Ada jaminan atau tidak? Tidak. Bisa saja gajiannya telat, bisa saja jenengan sebelum gajian mati. Bukan lagi doain. Tapi mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa kita tidak menggantungkan anak kita kepada yang tidak akan pernah mati? Yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Al-Hayy. Napa Al-Hayy? Yang Maha Hidup. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Jadikan kita dan anak kita dan keluarga kita itu memiliki ketergantungan kepada yang maha hidup. Kata para ulama, ayat ini mengajarkan kita kalau minta apa-apa itu cuma kepada yang maha hidup. Tidak boleh kepada makhluk hidup, satu, atau benda mati, dua, atau apa yang ketiga? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mantan makhluk hidup. Ya, enggak apa-apa, kasih hadiah. Ayat tadi itu, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Itu memberikan arahan kepada kita untuk tidak minta kepada salah satu dari tiga. Yang pertama tadi siapa? Makhluk hidup. Kenapa? Karena dia bakalan mati. Kalau kita jadikan hati kita dan anak-anak kita memiliki ketergantungan kepada makhluk hidup, saat makhluk hidup itu mati, ke siapa? Cari makhluk hidup lagi yang lainnya, mati lagi. Cari orang yang mati lagi, repot. Langsung saja kita minta kepada yang tidak akan pernah mati, yaitu siapa? Allah. Satu. Yang kedua siapa tadi? Benda mati. Loh, makhluk hidup yang bakalan mati saja enggak boleh, apalagi kepada benda mati. Keris. Apalagi? Batu akik. Berarti enggak boleh pakai cincin batu akik. Boleh. Tapi jangan diyakin, wah ini batunya ini ada isinya ini. Yo, nak isine, apa isine? Watu. Ini yang kedua. Makhluk hidup, terus siapa tadi? Benda mati. Yang ketiga, mantan makhluk hidup. Wong sudah mantan kok masih dimintai piye? Mantan makhluk hidup itu siapa? Orang yang sudah meninggal. Sudah cukup minta kepada yang maha kuasa. Kalau kita berziarah kubur, itu mendoakan. Bukan apa? Minta-minta. Ini yang pertama. Menanam apa? Pondasi. Menanam pondasi yang kuat. Dengan izin Allah, ketika anak kita punya pondasi yang kuat, maka dia akan seperti karang yang tegar di tengah lautan. Walaupun dihempas ombak setinggi apapun, dia tetap tegar. Mentalnya itu mental baja, bukan mental tempe, bukan mental kerupuk, apalagi kerupuk kudanen. Sudah kerupuk kudanen pula, pripun kerupuk kudanen? Ngeten. Kenapa? Karena enggak ada pondasinya. Seandainya pondasinya kuat dengan izin Allah, dia tidak akan menjadi seperti air di atas daun talas. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul. Ketika ditanya, kamu kenapa kesana nak? Karena teman-temannya kesana. Coba sekarang perhatikan, ketika lagi zaman-zaman kelulusan, apakah di Gresik masih banyak orang-orang yang anak-anak yang pada ngecat itu masih ada? Masih banyak. Coba tanya mereka, kenapa nak kok disemprot-semprot? Apa jawabannya? Ikut-ikutan teman. Gak punya prinsip hidup. Kenapa? Karena gak punya pondasi. Maka kalau kita ingin anak kita kuat, tanamkan pondasi yang kokoh, yaitu akidah yang benar. Dan penanaman akidah itu bukan pekerjaan sehari, dua hari. Bukan pekerjaan seminggu, dua minggu. Bukan pekerjaan sebulan, dua bulan, tapi pekerjaan seumur hidup. Sehingga Rasulullah SAW menjelang wafatnya masih berpesan kepada umatnya untuk menjaga akidah, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang pertama. Coba diulangi yang pertama napa? Menanamkan pondasi yang kuat. Apa pondasinya? Akidah. Keimanan, tauhid. Ini istilah saja. Yang kedua, rumus untuk menghadapi anak zaman now, ekstra sabar dalam berdiskusi. Napa? Ekstra sabar dalam berdiskusi. Jadi bukan cuma sabar, tapi harus napa? Ekstra. Kalau orang Jawa mengatakan sing dawa, sing dawa. Ini orang Jawa atau bukan toh? Sing dawa ususe. Enggak ada istilah ini. Oh, enggak ada. Berarti kita beda Jawa kita. Sing dawa ususe, sing jembar atine. Sing sabar. Bukan hanya sabar, ekstra sabar. Kenapa kok ekstra sabar? Karena anak-anak di zaman ini lebih kritis dibandingkan anak di zaman dulu. Sebabnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Sebabnya apa? Ya. Bagus. Monggo, silakan. Kenapa kok anak di zaman ini lebih kritis? Karena arus informasi yang masuk kepada kepala mereka itu lebih deras dibandingkan zaman dulu. Sehingga di zaman ini susah. Seandainya kita cuma mengandalkan instruksi, le, kamu harus gini, gak boleh gitu. Di zaman ini susah. Bukan gak bisa, tapi susah. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, anak itu pasti akan tanya. Dulu ayah kami Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, itu sama mbahnya, mbah kakung saya. Kalau telat dikit gitu aja, telat dikit. Misalnya harusnya masuk pada isya, kok enggak pulang, langsung dikunci. Tidur di mana? Emper rumah. Kalau zaman dahulu ya biasa aja. Kalau zaman sekarang dikunci kemana? Oh, malah alhamdulillah. Ngelayap kemana-mana. Beda zaman. Dulu kata ayah kami Allah yarham, itu kalau ngelanggar dikit sudah keluar sabuk. Sabuknya itu sabuk apa? Kulit. Manut. Kalau sekarang bapaknya ngeluarkan sabuk, anaknya ngeluarin lebih gede lagi. Beda zaman. Dulu ayah kami baru masuk belajar sebentar, kemudian beliau pengen pindah sekolah. Pindah sekolah itu kan butuh biaya. Butuh apa? Biaya. Dan saat itu kakek kami Allah yarham itu bukan orang yang berada. Maka apa kata kakek? Yo, golek duit mana? Nengisor longan. Tahu longan? Longan. Apa namanya? Kolong. Kolong dipan. Cari sana. Apa di sana? Telek ayam. Karena kan kalau zaman dahulu, yang namanya hewan piaraan itu kan dibiarkan apa? Ngandangnya itu di rumah. Di bawah dipan itu banyak telek ayam. Suruh apa? Sana ngumpulin telek ayam, dol. Sana jual sana. Itu zaman dulu. Sekarang antum praktekan itu, masya Allah, kabur anak kita. Sekarang itu anak itu selalu tanya, kenapa harus gini? Sudah dijawab, jawab lagi. Dijawab, jawab lagi. Kalau gak sabar, anak akan lebih suka gabung dengan teman-teman dia. Saya tanya sama jenengan, di perempatan-perempatan itu ada anak apa? Pang. Ada anak-anak pang yang ciri khasnya rambutnya di cat warnanya apa? Oranye, hijau, mohawk rambutnya gitu ya. Kemudian anting-antingnya itu ada yang di hidung, ada yang di telinga, ada yang di hidung, ada yang di lidah. Saya tanya sama jenengan, mereka punya orang tua enggak? Punya orang tua enggak? Ya enggak mungkin tuh enggak ada orang tuanya. Ke dunia ini kalau enggak ada bapak ibunya gimana munculnya? Masa turun dari mana? Langit. Ada orang tuanya. Kenapa mereka lebih nyaman tinggal di perempatan yang kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, setiap hari menghirup asap knalpot, padahal mungkin orang tuanya kaya raya, seluruh kebutuhannya bisa dipenuhi, setiap ruangan rumahnya ada AC-nya. Kenapa dia milih tinggal di tempat-tempat seperti itu? Bisa jadi. Salah satu sebabnya adalah karena mereka mendapatkan komunitas yang mau mendengar curahan hatinya. Mau ngobrol. Sedangkan di rumah orang tuanya gak peduli. Baru tanya dikit, berisik. Suruh diem. Kamu ini bawel. Sudah, kamu mintanya apa? Kasih duit. Yang dibutuhkan oleh anak itu bukan cuma duit. Anak itu membutuhkan jenengan untuk mendengar dia bicara. Anak itu butuh jenengan itu mau mendengarkan argumentasi yang dia ucapkan, yang dia sampaikan. Anak itu membutuhkan belayan kasih sayang jenengan. Maka ketika anak bertanya, jawab. Kenapa harus seperti ini? Al-Quranul Karim itu mengajarkan kita orang tua ketika menyampaikan sesuatu disertai dengan alasan. Coba baca surat Luqman. Surat apa? Luqman. Ayat 13 sampai 14. Masuk waktu isya. Oke, kita lanjutkan nanti insyaallah ba'da isya bi'idznillah azza wa jal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita tadi baru sampai ke resep yang kedua, mendidik anak di zaman now. Apa tadi? Ekstra sabar dalam berdiskusi dengan anak. Kebiasaan untuk menyampaikan alasan saat memerintahkan sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Contohnya ada dalam surat Luqman ayat berapa tadi? 13 sampai 14. Perhatikan baik-baik. Ketika Luqman mengajak anaknya untuk sholat, sebelumnya ketika Luqman mengajak anaknya untuk bertauhid, perhatikan baik-baik. Luqman berkata, sebagaimana dinukil oleh Allah Azza wa Jalla, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Dan ingatlah ketika Luqman menyampaikan pesan kepada anaknya, ya bunai le, kalau perempuan apa? Do, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Koma atau titik? Koma atau titik? Koma. Allah lanjutkan firman-Nya, menukil nasihat Luqman kepada anaknya. Setelah Luqman melarang anaknya berbuat syirik, Luqman menyampaikan alasan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi ketika kita melarang sesuatu kepada anak, kita jelaskan kenapa enggak boleh. Syirik enggak boleh, salah satu sebabnya adalah karena itu kezaliman yang paling besar. Wong yang ngasih kita segala sesuatunya adalah Allah. Yang kasih kita mata Allah, yang kasih kita telinga Allah, yang kasih kita hidup Allah, yang kasih kita kesehatan Allah, yang kasih kita anak Allah, yang kasih kita rizki Allah, yang kasih segalanya Allah. Kok tahu-tahu saat beribadah, kok malah beribadahnya kepada selain Allah. Itu zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sampaikan alasan. Sehingga Luqman ketika melarang anaknya untuk berbuat syirik, dijelaskan betapa buruknya perbuatan syirik tersebut. Sehingga ketika kita ingin membatasi anak kita dalam penggunaan gadget, jelaskan alasannya apa. Jangan sekedar gak boleh. Nanti anak akan bertanya, loh itu teman-teman saya semuanya boleh. Sudahlah, diem kamu bawel. Pokoke, modal orang tua pokoke, itu enggak susah untuk dipraktekkan di zaman ini. Wong di zaman dahulu saja Luqman, beliau menyampaikan alasan saat melarang anaknya berbuat syirik. Bayangkan syirik dosa yang paling besar, disampaikan alasannya. Terus lanjut Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Ketika mengajak untuk birrul walidain, disampaikan alasannya kenapa. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, ibumu itu dulu yang mengandung kamu capek, lelah, letih antara hidup dan mati, mengandung dan menyusuimu fi amain, menyusuimu dalam 2 tahun, mengandungmu dalam sekian bulan, setelah itu menyusuimu, nangis kemanapun kamu selalu digendong. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, sesungguhnya kepadakulah kalian akan kembali. Luqman. Di dalam ayat yang lain ketika Allah ngajak kita untuk sholat, dijelaskan kenapa kita mesti sholat. Bukan sekedar ayo sholat, titik, enggak. Allah sampaikan misalnya dalam surat Thaha ayat 14. Allah berfirman, wa aqimis salata, titik, koma, wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat agar kalian senantiasa mengingatku. Jelaskan kepada anak kenapa kita mesti salat sehari 5 kali, karena kita butuh ingat Allah. Terus kenapa bi, kalau kita ingat Allah, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita punya kebutuhan apa-apa, minta sama Allah akan dikabulkan. Jelaskan alasannya. Jangan cuma pokoke, kamu wajib sholat. Kenapa? Dalam ayat lain surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimish sholata, tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat. Kenapa? Karena sholat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita itu semuanya berpotensi untuk berbuat dosa, maksiat. Ada nafsu, ada syaitan. Kita butuh perlindungan. Kita butuh benteng. Salah satu bentengnya itulah sholat. Jelaskan kepada anak. Ajak anak untuk berpikir. Jadi ketika anak kita kritis itu, jangan kita malah kasih stigma anak saya ini bawel. Anak saya ini susah diatur. Enggak. Justru ketika anak kita kritis, dia ingin memahami kenapa harus melakukan ini. Ketika dia yakin, mantep dengan alasannya, mudah-mudahan dia akan jalani itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena keyakinan, karena kepuasan dengan alasan kenapa dia harus melakukan seperti ini. Kelebihannya apa? Kalau dia melakukan dengan dasar keyakinan, kepuasan akan alasan. Kelebihannya manakala kita tidak ada dalam waktu sementara atau waktu seterusnya, mudah-mudahan anak kita tetap menjalankan kebajikan tersebut. Berbeda kalau modalnya paksaan. Begitu kita tidak ada, apa? Alhamdulillah, abi tidak ada. Libur sholat, libur murojaah, libur baca Quran, libur ini, libur ini. Bebas nonton TV, bebas main HP. Itu karena mereka melakukan dan meninggalkan, bukan karena kesadaran. Maka tugas kita orang tua, bagaimana dengan izin Allah menumbuhkan kesadaran. Nah, supaya anak sadar itu salah satunya adalah dijelaskan kenapa harus begini, kenapa enggak boleh gini. Jelaskan, diskusi sama anak. Maka menjadi orang tua itu mudah atau susah? Susah atau mudah? Antum ini orang tua atau bukan toh? Mudah apa susah? Susah. Bodoh. Gak mudah jemaah. Kita harus modal ilmu yang banyak. Ketika kita ngajak anak kita untuk baca Quran, alasannya satu, apa? Pengen derajat tinggi di surga. Dua, apa? Pengen mendapatkan ketenangan batin. Tiga, apa? Terus. Jadi orang tua itu yang kreatif. Kreatif dalam menyampaikan ilmu kepada anak dengan berbagai macam jenis pendekatan. Jangan modalnya cuma itu-itu tok. Hadis Nabi SAW itu banyak, ayat Al-Quran itu banyak, kisah para sahabat, para ulama itu banyak. Baca. Sehingga ketika kita menasihati anak, tidak membosankan. Ah, bapak ini kayak kaset. Nasihatnya itu aja. Kalau zaman ada kaset dulu kan ada rewind. Rewind, rewind. Cuma apa? Putar ulang. Kalau sekarang apa ya? Play, playback. Bapak ini playback kayak. Nasihatnya itu aja. Nasihatnya ngajak sholat, tapi caranya kan macam-macam. Bisa lewat ayat Quran, bisa lewat hadis Nabi, bisa kisah salaf, bisa kisah nyata di zaman ini. Kan banyak. Yang kreatif jadi orang tua. Jangan malas apa? Baca. Ustaz saya udah rajin baca. Baca apa? WA. Ya kalau WA isinya nasihat-nasihat. Dah, ini yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga, harus ada penguatan peran keluarga. Harus ada penguatan peran keluarga. Kenapa kok keluarga? Bukan guru misalnya, atau bukan yang lain-lainnya. Kenapa keluarga? Ini benteng. Rapuhnya suatu bangsa dimulai dari rapuhnya keluarga. Kuatnya sebuah bangsa dimulai dari kuatnya sebuah keluarga. Karena keluarga adalah miniatur dari sebuah bangsa, dari sebuah negara. Itu diawali dari keluarga. Sehingga ketika keluarganya kuat dengan izin Allah, bangsa itu pun juga akan kuat, negara itu akan kokoh. Maka peran keluarga sangat krusial. Makanya tadi kenapa kok anak-anak lebih tertarik dengan HP dibandingkan kepada siapa? Orang tuanya. Saya tanya, kalau sekarang jenengan tanya sama anak-anak, nak, lebih asyik ngobrol sama bapak ibu atau lebih asyik nonton YouTube? Jawabannya apa? Nah, padahal YouTube melahirkan anak atau tidak? Nyusui anak enggak? Enggak. Kasih nafkah anak enggak? Enggak. Kenapa anak lebih tertarik nonton YouTube daripada ngobrol sama orang tuanya? Karena YouTube kreatif gitu ya. Orang tuanya enggak kreatif. Karena sejak kecil kita yang nularkan itu kepada anak kita. Enggak diajak ngobrol, enggak dikudang ya. Kalau ini apa namanya? Ya betul. Dikudang, enggak ditimang-timang. Orang tua sekarang lebih suka pakai apa namanya? Troli itu loh, apa namanya? Troller. Troli buat barangnya. Troller. Ya, enggak mau gendong, malas gendong, pakai troller, kemudian orang tuanya di depannya nyonton HP gitu. Dibiarin gitu anaknya. Padahal ketika digendong itu ada sentuhan batin. Makanya anak-anak yang lahir prematur itu salah satu terapinya itu si anak itu harus ditempelkan kemana? Ke dada ibunya. Tanpa ada batas. Tanpa ada kain. Jadi dadanya anak ditempelkan ke dadanya ibunya. Itu subhanallah. Anak itu bisa pulus tidurnya. Bisa ayem. Gak rewel. Karena anak itu bisa merasakan detak jantung ibunya. Jadi beda antara anak hasil gendongan ibu dengan anak hasil gendongan apa tadi? Stroller itu beda. Ya. Anak yang kalau nangis, ibunya cerita. Beda dengan anak yang kalau nangis dikasih apa? HP, beda. Maka peran keluarga itu sangat urgen. Bagaimana supaya anak tertarik, sayang dengan orang tuanya? Yo, keteladanan dari orang tuanya. Bagaimana anak mau sholat kalau bapaknya enggak mau sholat? Ayo le, sudah azan, berangkat ke masjid. Ayo berangkat, berangkat, berangkat. Loh bapak, nanti. Malah dolanan perkutut. Ada orang tua kayak gitu? Pundi tiangnya? Ngajak anak ke masjid, sendirinya enggak ke masjid. Itu piye jarkone. Napa jarkone? Ngajar raiso ngelakoni. Gimana anak mau mendengar nasihat orang tuanya kalau orang tuanya seperti itu? Pengen anaknya enggak kecanduan HP. Loh, bapak ibunya juga apa? Kecanduan HP. Oh, gimana pengen anaknya enggak kecanduan HP? Anak itu peniru ulung. Coba aja anak jenengan duduk di depan jenengan. Umur 3 tahun, 2 tahun. Jenengan kayak gini. Anak akan ikut kayak gini. Jenengan taruh kayak gini. Anak akan ikut kayak gini. Anak itu peniru ulung. Jenengan sholat. Anak akan ikut sholat walaupun gak disuruh. Walaupun gak disuruh. Perhatikan. Makanya ibu-ibu kan anjurannya sholat di mana? Di rumah. Supaya apa? Supaya anak begitu bisa melek, yang dilihat apa? Ibunya lagi sholat. Tapi begitu melek, ibunya nonton sinetron, anaknya dijamin hobinya nanti apa? Nonton sinetron. Tapi begitu dia melek, ibunya lagi baca Quran. Begitu melek, ibunya lagi berdoa. Begitu melek, ibunya lagi bikinin kopi buat siapa? Suaminya. Itu yang akan terekam. Peniru ulung. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya, kecuali kalau dibawa kampret. Tapi rata-rata itu kalau jatuhnya di situ. Jadi kalau anak kita punya perilaku negatif, gak usah jauh-jauh dulu nyari kambing hitam. Pertama kali cari kambing hitamnya di mana? Di rumah. Bapak E karo ibu E. Introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Maka peran orang tua itu sangat penting sekali. Kata para ahli pendidikan itu, paling tidak anak itu ngelihat orang tuanya, paling tidak ini ya, sekurang-kurangnya paling tidak itu ketika bangun tidur, satu, ketika berangkat sekolah, dua, ketika pulang sekolah, tiga, ketika mau tidur, empat. Itu sekurang-kurangnya, itu minimal itu. Kapan? Ketika bangun tidur, terus berangkat sekolah, pulang sekolah, saat akan tidur lagi. Coba sekarang, orang tua yang nuwun sewu sangat sibuk sekali bekerja. Bapak dan ibu, suami istri kerja semuanya. Anak bangun-bangun yang dilihat siapa? Pembantu. Mau berangkat sekolah yang nganter? Sopir. Pulang sekolah yang nganter, yang jemput? Sopir. Mau tidur dikasih HP. Kapan ngelihat bapak ibunya? Kapan akan ada ketertautan hubungan batin antara anak dengan orang tuanya kalau orang tuanya sedemikian sibuknya? Ya tapi kan saya bekerja demi anak, Ustaz. Iya, apakah anak cuma butuh duit? Anak itu butuh sentuhan kita. Anak itu butuh kita dampingi. Ini yang keberapa ini? Kok keempat? Ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Mengatasi ketergantungan kepada gadget. Apa yang keempat? Mengatasi ketergantungan kepada gadget. Ini sudah merata. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara Arab pun juga sama. Ada seorang ulama pernah cerita, di negara beliau, seorang ibu membawa anak ke dokter. Dok, ini anak saya sekarang kok berubah ya? Suka marah-marah, disuruh apa-apa susah, emosian, gampang putus asa, susah konsentrasi. Maka pertanyaan pertama yang ditanyakan dokter itu kepada sang ibu apa? Apakah ibu memberi dia gadget? Jawabannya, iya. Sini saya ajak bu. Diajak ke sebuah ruangan luasnya mungkin segini. Luasnya segini. Dibuka pintunya ada ratusan anak. Bu, semua anak ini kasusnya sama dengan anak jenengan. Kecanduan gadget. Terus bagaimana caranya Ustaz? Bikin aturan. Bikin apa? Aturan. Kalau memang terpaksa dikasih gadget, bikin aturan. Syukur-syukur gak usah dikasih gadget. Itu lebih aman. Ustaz nanti gimana, nanti gimana anak saya kira-kira bisa hidup, iso-iso. Jenengan dulu kenal gadget kapan? Kapan? Kuliah. Berarti kita gak megang gadget berapa lama? 17 tahun, bisa hidup? Nah ini masih ada orang. Kata siapa gak bisa hidup? Kalau bisa gak usah dikasih. Tegas. Dan sekali lagi alasan. Jangan cuma gak ngasih tanpa alasan. Alasannya apa? Sebutkan efek negatifnya ini. Efek kesehatan. Efek keimanan. Efek ekonomi. Banyak sekali efeknya. Efek kesehatan, banyak anak-anak yang terganggu pandangan matanya, belum radiasi dari gadget itu kemana? Ke otak. Belum ke punggung, karena berjam-jam posisinya sama. Konon itu ada orang mati gara-gara main apa? Game. Bayangkan. Gol! Mati. Coba gimana? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Diganti apa? Gol. Piye coba? Jelaskan efek negatifnya secara kesehatan, secara keimanan. Susah difilter yang ada di internet itu. Kadang melihat sesuatu yang haram, kadang yang halal, bermanfaat, tidak bermanfaat. Campur baur di situ. Efek keimanan, efek ekonomi jelas, menghabiskan apa? Duit. Mendingan duitnya buat apa? Sedekah, buat infak. Jelaskan kepada anak. Kalau terpaksa. Nah, kalau tadi kan seandainya bisa enggak dikasih. Kalau terpaksa dikasih, maka bikin aturan. Aturannya itu dibahas bareng-bareng dengan anak. Ayo nak, ini efek negatif gadget tuh seperti ini, seperti seperti. Kamu minta, terpaksa abi kasih, tapi harus ada aturannya. Dan aturan itu dibahas bareng-bareng. Kenapa ada aturan ini, kenapa ada aturan itu? Aturannya itu terkait dengan aturan lokasi. Aturan apa? Lokasi. Yang kedua, aturan waktu. Durasi. Lokasi, durasi. Yang ketiga, aturan aplikasi. Apa yang pertama? Lokasi. Dua, durasi. Tiga, aplikasi. Yang pertama, aturan lokasi. Tentukan mana lokasi yang tidak boleh gadget ada. Contoh di kamar tidur. Wah, justru itu tempat yang favorit. Justru itu yang berbahaya. Kalau sudah tiduran megang gadget, itu bisa bertahan berapa lama? Berjam-jam. Begitu low bed langsung apa? Cas. Listrik mati sudah siap. Power bank, genset bukan. Power bank. Power bank satu habis, ambil power bank dua sampai hang. Saking apanya? Saking panasnya. Makanya dibatasi. Kamar no way. Enggak ada kamar. Kalau mau pegang gadget, ruang tamu, di ruang publik. Kamar mandi, oh apalagi kamar mandi. Tempatnya apa? Setan. Nanti dorong yang haram-haram malah. Tidak ada. Aturan apa ini yang pertama? Lokasi. Yang kedua apa tadi? durasi. Durasinya berapa? Ya. Batasi. Kamu dalam sehari hanya boleh pegang HP setengah jam. Bisa Ustaz? Bisa. Praktek? Iya, udah anak praktek kan bisa. Nangis? Nangis. Terus piye Ustaz? Enggak apa-apa. Nangis insya Allah enggak mati kok. Ya Leo. Enggak apa-apa nangis. Ya. Jadi jangan sampai kita punya aturan, anak nangis kita longgarkan aturan. Itu diperhatikan sama anak. Oh, bapak itu supaya luluh caranya apa? Nangis. Enggak. Aturan-aturan. Ya. Kalau perlu, begitu kita kasih durasi itu ada syaratnya. Harus menyelesaikan murojaah setengah juz, satu juz. Ya. Kasih syarat. Sehingga anak itu mendapatkan sesuatu dengan usaha. Itu apa namanya? Durasi. Harus dibatasi. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu komunikasi antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin, bikin cincin kemudian dipakai sama beliau. Thumma qala, kemudian suatu hari Nabi SAW bersabda, shagalani hadha ankum, cincin ini membuat aku enggak konsen saat aku berkomunikasi dengan kalian. Ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Ketika aku ngisi pengajian seperti ini, kadang aku ngelihat kalian, kadang aku ngelihat cincin. Thumma alqahu, kemudian Nabi SAW melepas cincin tersebut. Bayangkan, saya tanya sama jenengan, cincin dengan gadget itu lebih mengganggu mana? Cincin? Wong cincin itu kan cuma ya sebentar gitu. Nabi SAW terganggu, gak pengen komunikasi dengan para sahabatnya terganggu. Nah sekarang coba perhatikan di rumah kita. Satu meja makan, bapak, ibu, anak. Mau makan nih, kabeh nyekel opo? Gadget. Betul? Betul. Mana quality time buat keluarga? Sudah siangnya anak ditinggal, malamnya bapak sibuk dengan gadget. Kapan ada waktu yang berkualitas buat anak? Ini tadi apa? Aturan apa? Durasi. Yang pertama aturan lokasi. Yang kedua aturan durasi. Yang ketiga aturan aplikasi. Gadget itu kan ada aplikasi. Ada program. Program apa yang boleh, program apa yang tidak boleh diinstal sama anak. Oh, berarti orang tua harus melek. Iya, harus melek. Kalau enggak melek ya merem. Harus melek. Karena sekarang zaman sudah berubah. Mau enggak mau kita perlu tahu aplikasi yang bermanfaat mana, yang tidak bermanfaat apa, yang berbahaya mana. Kalau perlu orang tua tahu akun anaknya, sehingga tahu anaknya ini bermain dengan siapa, berteman dengan siapa. Perlu tahu. Suatu saat masuk ke akun anaknya, dilihat apa yang dia posting, apa yang dia baca, ikuti terus. Wah repot Ustaz, gak usah kasih gadget. Itu kan yang pertama kan. Solusi sudah, gak usah kasih gadget. Kalau Anda mau kasih gadget, ada resikonya. Kalau gak mau resiko, gak usah kasih. Coba cek riwayat internet anak, cek historinya, dia buka apa, dilihat bagus atau tidak. Kalau enggak bagus diajak diskusi. Alasannya apa? Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia dipengaruhi temannya, mungkin dia belum tahu efek negatifnya. Ajak diskusi. Sing dawa apa tadi? Ususe. Ajak diskusi. Ini aturan aplikasi. Yang keempat, dampingi anak. Dampingi anak. Jadi ketika anak buka HP, suruh dia di samping jenengan. Lihat apa yang dia tonton. Jangan dibiarkan, apalagi dibolehkan di dalam kamar, dikunci dari dalam. Kok luar? Dari dalam. Dikunci dari dalam. Kita enggak bisa tahu apa yang dilakukan oleh anak kita. Jangan rusak nanti anak kita. Dampingi anak kita. Kasih edukasi, ini boleh, ini tidak boleh, ini bagus, ini jelek. Kalau seandainya cara kita menyampaikan baik, insya Allah anak akan mudah menerima. Kecuali kalau cara kita kasar, anak susah menerima. Yang kelima, pasang aplikasi yang bisa memblokir konten negatif. Pasang aplikasi yang bisa apa? Memblokir tayangan negatif. Kan ada itu ya, aplikasinya. Programnya ada. Sehingga ketika anak mulai buka hal-hal yang haram, yang jelek, pornografi dan seterusnya, itu langsung terblokir. Pasang itu di gadget anak kita. Dan yang terakhir, yang keenam, beri aktivitas positif untuk anak kita. Kasih alternatif. Tanya anak kita hobinya apa. Coba perhatikan mainan anak-anak dahulu sama mainan anak-anak sekarang. Lebih menyehatkan mana? Hah? Dahulu. Rata-rata anak-anak dahulu itu mainannya aktivitas apa? Sehingga anak-anak dahulu sehat-sehat. Gak seperti anak sekarang, generasi micin. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Karena jarang gerak. Aktivitas dulu masya Allah, petak umpet. Terus apa lagi? Gobak apa? Sodor, enggrang. Apa lagi? Apa? Pa? Pati lele. Ya. Gak tahu saya apa itu. Aktivitas semuanya. Kasih, anak kita sekarang hobinya apa? Bola, kasih bolanya, belikan sepatunya. Daripada anak berjam-jam main gadget, mendingan bola. Walaupun tetap harus tahu apa? Waktu. Lebih baik lagi, kasih aktivitas yang menggabungkan antara fisik, kecerdasan, ya, manah misalnya, berenang. Nanti kalau dia habis bermain kayak gitu kan tinggal tidur. Sudah capek, besoknya gampang bangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lebih sehat. Ya. Kasih aktivitas, anak hobinya apa? Selama tidak melanggar syariat, kasih fasilitas untuk menyalurkan hobi dia. Alhamdulillah, selesai. Siapa yang bisa ngulangi poin yang keempat saja? Poin yang keempat dan 6 poin yang ada dalam poin keempat. Ya. Ya. Heeh. Heeh. Ya, bagus. Ya, masya Allah, tabarakallah. Silakan. Alhamdulillah. Masih ada tak? Tinggal satu lagi. Pertanyaan terbaik. Ada berapa Ustaz? Ada boleh berapa tanya? Ada berapa kesempatan untuk bertanya? Dua. Tiga. Pertanyaan terbaik itu yang akan dapat hadiah. Ya, silakan. Berdiri aja. Ah, ini ada nih. Bagaimana cara memulai mengajak anak yang sudah berhasil tumbuh dewasa dan tidak mau sholat? Ya, bagaimana mengajak anak yang sudah terlanjur dewasa untuk sholat? Ya. Sebelum saya jawab dulu, saya ingin menyampaikan bahwa ngajak anak sholat itu ada tahapannya. Ada berapa? Ada tahapannya. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW yang masyhur, sering kita dengar, muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Ajak anak kalian sholat. Perintahkan anak kalian sholat saat usia berapa? 7 tahun. Dan pukul dia saat usia 10 tahun kalau dia enggak mau sholat. Berarti kalau kita lihat hadis ini, fase pembiasaan anak sholat itu dibagi menjadi berapa? Kok 2? 3? Sebelum usia 7 tahun. Terus, nak duduk nak. Usia 7 sampai berapa? 10, 10 ke atas. 3 fase. Yang pertama sebelum 7 tahun. Itu sebaiknya tidak disuruh. Syekh bin Baz rahimahullah, seingat saya menyampaikan bahwa Nabi SAW memerintahkan, nyuruh kita untuk memerintahkan anak sholat usia 7 tahun, itu bisa dipahami sebelum itu sebaiknya tidak. Terus diapain? Dikasih contoh saja. Orang tuanya sholat, nanti anak akan apa? Niru. Tanpa harus disuruh-suruh. Usia 7 sampai berapa? 10 disuruh. Tapi disuruhnya dengan cara yang halus. Gak ada pemaksaan di situ. 7 sampai 10 berapa tahun? 3 tahun. 5 kali 360 kali 3 berapa? 100.000 kali kita harus ngajak anak kita sholat dengan cara yang halus. Le sholat, duk sholat. Belum mau, gak dipaksa, cuma disuruh untuk mengajak saja. Berapa? 7 sampai 10. 10 tahun ke atas anak gak mau pukul, boleh. Tapi gak ujuk-ujuk langsung apa? Mukul. Nah, bagaimana kalau sudah dewasa? Apa kita langsung fase ketiga? Jenengan yang dipukul sama anak. Terus bagaimana? Harus ada, seperti yang tadi saya sampaikan, alasan. Kenapa mesti sholat? Dan tentunya kalau sudah usia kayak gitu, dia tidak mengalami fase pertama dan kedua, mengajaknya tentu ekstra dibandingkan kalau dia sudah mengalami fase pertama dan kedua. Maka harus lebih sabar lagi. Alasannya harus lebih kuat lagi. Diadak pengajian, dikasih buku supaya membaca, dinasehati langsung oleh orang tuanya. Dan jangan lupa didoakan. Jangan lupa didoakan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati, ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan salat. Wa min dhurriyyati, dan juga keturunanku, rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doaku. Nah, yang kedua. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan yang sholat, kenyataannya tidak bisa lepas dari sekolah sekali. Nah, realitanya kurikulum sekolah itu ayahnya pendidikan agama. Ya. Setelah tahu bahwa tidak mungkin karena kita melayang sholat, maka akhirnya dia berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenengan masih bisa mencari sekolah yang lebih islami, maka ya sebaiknya jangan dimasukkan ke sekolah yang tidak islami. Kecuali dalam kondisi jenengan tidak bisa memasukkan anak ke sekolah islami karena biaya satu, karena jarak dua, karena kondisi di lingkungan jenengan tidak ada sekolah islami. Misal orang yang tinggal misalnya di luar negeri, di negeri barat, kan susah nyari sekolah yang demikian. Maka dalam kondisi seperti itu, terpaksa jenengan masukkan, harus ada perjuangan ekstra untuk memberikan pelajaran tambahan agama. Baik itu yang sifatnya rutin, harian, TPQ, rumah tahfidz, rumah Quran, atau yang sifatnya seperti ini, dibawa ke pengajian, anak ikut ngaji, di rumah disetelin sesuatu yang menambah ilmu, radio dakwah, TV dakwah, sediakan buku-buku bacaan buat anak, konten-konten positif kita sediakan di rumah. Harapannya saat usaha-usaha itu maksimal kita lakukan, harapannya bisa meminimalisir ekses negatif yang ada di sekolah-sekolah umum tadi. Jadi aslinya mencari yang lebih islami. Kalau terpaksa, maka tidak apa-apa, tapi dengan syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terakhir. Dada, alhamdulillah. Terus hadiahnya gimana nih? Oh, silakan. Ustaz, jika anak susah diatur, dinasihati tidak bisa, apa benar jika kita masukkan ke pesantren? Lah ini. Pesantren itu bukan bengkel. Pesantren itu bukan laundry. Baju kotor keluar bersih. Motor bodol keluar bagus. Pesantren bukan bengkel. Ya tapi anak saya sudah gini Ustaz. Maksimalkan dulu upaya Anda. Berdoa kepada Allah. Nanti ketika Anda sudah maksimal berusaha, Anda akan sampaikan atau Anda akan masukkan anak pesantren, maka harus cerita. Ada sebagian orang tua penginnya lempar batu, sembunyi tangan. Masukkan anak ke pesantren tanpa cerita apa-apa tentang anaknya. Padahal anaknya masya Allah, wah kalepol. Akhirnya dia mempengaruhi teman-temannya. Jenengan itu pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa? Cerita sama pesantren. Ya nanti kalau cerita gak diterima, resiko. Daripada jenengan dapat dosa, anak sepesantren yang terpengaruh rusaknya dengan kenakalan anak jenengan, ceritakan kepada pihak sekolah, pihak pesantren, supaya pihak pesantren punya langkah-langkah yang real, yang nyata untuk pendidikan anaknya dengan, sehingga punya catatan, oh anak ini punya latar belakang kayak gini, berarti harus diperhatikan secara spesial. Dan tentunya tetap tanggung jawab utama ada di pundak orang tua. Pesantren itu cuma bantu saja, karena tugas utama mendidik anak ada di beban atau dibebankan kepada orang tua. Yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang sekolah umum, yang ketiga tentang santri.